Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat fisik malaikat bagian yang ketiga. Sifat yang ketujuh di antara sifat-sifat fisik malaikat, bahwasanya malaikat bisa dilihat. Kebiasaan malaikat adalah tidak menampakkan dirinya dari manusia, namun terkadang menampakkan diri dengan izin Allah di hadapan makhluk yang lain. Dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya malaikat bisa dilihat. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihimassalam telah melihat malaikat dalam bentuk manusia. Maryam alaihissalam melihatnya dalam bentuk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dan sering dalam bentuk manusia, dan sebagian sahabat radhiyallahu anhum pernah melihat Jibril dalam bentuk manusia. Disebutkan di dalam hadis bahwa ayam yang berkokok sedang melihat malaikat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahaddikah fas'alullaha min fadlih." Fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan. Apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia Allah, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari syaitan, karena keledai tersebut melihat syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, seseorang hendaklah waspada. Jangan sampai dia menyangka melihat malaikat atau bermimpi melihat malaikat, padahal dia adalah iblis yang ingin menyesatkan manusia. Yang ke-8, bahwasanya jumlah malaikat sangat banyak. Tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu, yaitu malaikat, kecuali dia. Surat Al-Muddathir 31. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di antara apa yang beliau lihat ketika Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, farufi'a liyal baitul ma'mur fasa'altu Jibril faqala hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Maka diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril dan dia menjawab, ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari salat di dalamnya 70,000 malaikat. Apabila telah keluar dari Al-Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali ke sana. Dan berapakah jumlah malaikat yang telah salat di sana semenjak Allah menciptakan Al-Baitul Ma'mur sampai sekarang dan sampai hari kiamat? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara atau deritan langit, kemudian beliau mengatakan, "Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit mengeluarkan suara atau deritan, dan dia berhak untuk mengeluarkan suara karena tidak ada sebuah tempat seluas 4 jari kecuali di situ ada seorang malaikat yang meletakkan dahinya bersujud untuk Allah. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Langit yang 7 mengeluarkan deritan karena sangat banyaknya dan sangat beratnya malaikat yang tinggal di sana. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.